Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Arsalahullahu rahmatan lil'alamin. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu untuk mengkaji tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi, yang pada hari ini kita telah sampai pada ayat 125 dari surat Al-A'raf. Masih terkait erat dengan kisah antara ahli sihir dan Fir'aun secara khusus, dan kisah Nabi Musa dengan kaumnya secara umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalu inna ila rabbina munqalibun." Ahli-ahli sihir itu menjawab, "Sesungguhnya kepada Tuhanlah kami kembali." Para pendengar yang dirahmati Allah, ayat 125 ini merupakan jawaban dari ayat 124 ketika Fir'aun mengancam ahli sihir dengan ancaman, "Saya akan memotong tangan dan kakimu dengan bersilang secara timbal balik, dan saya akan menyalibmu semuanya." Maka ahli sihir menjawab dengan kekuatan iman yang baru saja dia dapat di siang hari. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi, sungguh indah ahli sihir ini, paginya kafir, siangnya beriman, sorenya menjadi suhada. Allah. Karena apa? Karena sorenya itu juga dia disalib. Jadi ini merupakan bukti bagaimana keimanan tadi menjawab iming-iming dunia, menjawab ancaman yang pedih dengan jawaban yang penuh dengan senyuman. Masya Allah. Kata ahli sihir menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi, "Wahai Fir'aun, kamu telah mempercepat kami untuk memperoleh surga. Karena jika kami mati, maka kami akan berada di sisi Tuhan. Allah. Sedangkan kamu dengan kedunguanmu telah menyediakan surga bagi orang lain dan melupakan dirimu sendiri." Allah. Ini merupakan kekuatan iman yang berbicara, sehingga melihat berada bersama Allah adalah melebihi segalanya. Mungkin Ustaz Hanafi bisa menambahkan. Ya, kita melihat di sini adalah sebuah gambaran ayat. Ketika mereka mengatakan inna ila rabbina, itu merupakan suatu kepastian. Kembali kepada rabbina itu merupakan sebuah kenikmatan. Rabbina itu kan Tuhan yang menciptakan. Ini berarti dia bukan lagi berada dalam lingkaran tauhid uluhiyah saja, tetapi dia telah merasakan nikmat Allah yang begitu besar dari tauhid rububiyahnya. Bagaimana penjagaan Allah, tarbiyah Allah, bagaimana kasih sayang Allah telah mereka rasakan dalam kekuatan jiwa yang sungguh tegar dalam menghadapi cobaan-cobaan. Munqalibun adalah merupakan gambaran tentang bahwa kembalinya mereka kepada Allah adalah kembali yang begitu asik dan begitu menyejukkan. Kalau bisa saya gambarkan, Ustaz, bahwa ketika seorang suami yang sungguh sangat letih bekerja, mulai dari pagi mungkin sampai hampir malam, berdebulah semua badannya, capek, berkeringat, belum mandi, maka ketika dia menuju rumahnya ada sebuah kegembiraan, yaitu mendapatkan air minum yang lezat, yang dingin, yang enak, dengan mandi yang begitu segar, sampai nanti dengan mungkin senyuman istrinya, tawa canda anak-anak, betul sehingga dia sampai membayangkan kasurnya yang empuk, yang bisa dia beristirahat di atasnya. Nah, ini kan seseorang yang kita gambarkan dalam hal ini sangat senang dia kembali kepada rumahnya sendiri yang dia bangun untuk khusus dunianya saja. Nah, bagaimana kalau gambaran ini melanglang buana ke alam metafisika, yaitu apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa surga, berupa bidadari, berupa kenikmatan. Maka mereka sangat enteng saja. Ya, inna ila rabbina munqalibun. Artinya kalau engkau bunuh pun kami saat ini, kami akan kembali kepada Tuhan kami. Seandainya engkau tunda pun pembunuhan terhadap kami, juga kami akan kembali kepadanya. Ya. Nah, makanya wajar kalau mereka mengatakan, seolah-olah ahli sihir mengatakan, ketika engkau menghukum kami saat sekarang di sore hari ini, berarti kami telah mempercepat diri kami untuk mendapatkan janji-janji Allah yang memang kami akan kembali kepadanya dengan ridha. Apa kata Allah dalam surah Al-Fajr? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang kokoh, ya kembalilah kepada Tuhanmu, kembali kepada Allah, kembali kepada penciptamu yang ridha, dan juga kamu senang untuk kembali kepadanya. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, untuk itulah program penyejuk hati ini disampaikan setiap hari satu ayat. Iya. Tujuannya apa? Agar keimanan kita bertambah kokoh dan bertambah kuat, keyakinan kita kepada Allah sebagai pusat amal ibadah kita, dan tujuan akhir dari tempat kita kembali menjadi lebih teryakini. Untuk itu sebenarnya kita sering menemukan orang mendapatkan musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, tapi berbeda keadaannya dengan pernyataan ahli sihir inna ila rabbina munqalibun. Dan satu orang dengan orang yang lain pun ketika mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, itu akan berbeda-beda kualitas ucapannya. Karena ini kalimat bukan sekedar kalimatun tuqol, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'ruy, bukan ucapan yang sekedar di lipstik di bibir saja. Betul, betul. Tapi sebenarnya bagaimana keyakinan umat Islam bahwa kita ini adalah milik Allah. Betul. Innalillah, kita ini milik Allah. Kita ini tidak memiliki apa-apa. Semua ini adalah hakikatnya pemberian dari Allah. Innalillah wa inna ilaihi roji'un, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata Ustaz Hanafi tadi, pemahaman seseorang akan berbeda kalaulah memang dikembali ke rumahnya dengan tempat dia beradu itu adalah suatu yang memang tergambarnya nikmat, maka sebenarnya pengembalian itu adalah suatu hal yang kembali kepada Allah juga suatu hal yang menyenangkan. Betul. Nah, maka di sini keyakinan innalillahi wa inna ilaihi rajiun itulah yang perlu kita kaji dan kita hayati, sehingga mungkin suatu ketika kita akan sampai seperti apa yang diyakini oleh para ahli sihir, kembali kepada Tuhan menjadi suatu hal yang nikmat dan tujuan dalam hidup ini. Ya, kita melihat bahwasanya pada beberapa gambaran ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala melihat mempertajam analisa kita ketika orang-orang yang fasik, orang-orang yang kafir berada dalam dalam keganasan padang mahsyar, malaikat cukup mengatakan ainal mafar, kemana kalian mau lari. Nah, artinya pada saat itu pertanyaan ini bukannya sekedar pertanyaan. Iya. Ini sebagai lebih dari sebagai sebuah penghinaan. Penghinaan. Kalian yang kemarin di dunia tidak mau, tidak meyakini kembali kepada Allah. Nah, sekarang coba cari ainal mafar. Kemana kamu mau lari? Ya, ila rabbika mustaqor. Kepada Tuhanmu lah kamu akan kembali. Artinya kalau kamu tidak rela dan tidak mau mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah, tau'an au karhan, dengan rela atau terpaksa juga kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sangat sangat terkesan dengan ucapan para ahli sihir ini yang beriman kepada Allah ini, dengan ucapan yang sangat teduh, maka mereka mengatakan inna ila rabbina munqalibun. Ya, kami akan balik kepada Tuhan kami. Ya, jadi di sini melihat bagaimana keyakinan yang tertanam di dalam jiwa manusia ternyata tidak bisa hanya diiming-imingi oleh kehidupan dunia yang sementara membuat mereka terpana dan terkesima. Yang paling substansi di sini adalah bagaimana gambaran kekokohan iman ini teraplikasi dalam kehidupan di dunia modern ini. Yeah. Terkadang saya melihat sebagian masyarakat masih bingung ini Islam yang diturunkan zaman onta, apa ada expirednya sampai sekarang? Gitu. Mungkin nggak kita terapkan pada saat-saat sekarang ini, yeah, di mana zaman begitu cepat, kehidupan modern dan transformasi budaya yang begitu kencang, sehingga membuat banyak yang menggelepar-gelepar dalam budaya-budaya barat gitu. Mm-hmm. Cuman ini Ustaz. Iya, benar sekali. Bagaimana pertanyaan ini juga pernah ditanyakan ke saya ketika masih terkait dengan ayat 125 ini, ketika saya mempertahankan disertasi di University Malaya di Kuala Lumpur. Mungkin manusia bisa tersabar dengan cobaan. Iya. Tapi bagaimana seseorang bisa menikmati cobaan? Cobaan kok dinikmati? Iya. Nah, seperti kasus ahli sihir ini, masa digantung itu merupakan suatu kenikmatan katanya? Nah, ini tentu saja jawabannya, itulah akidah, itulah iman yang menghujang di dalam jiwa. Saya beri contoh sebagai jawaban bahwa terjadi pada zaman unta dahulu kala juga masih dapat kita rasakan benih-benih manfaatnya sampai detik saat ini. Iya. Bagaimana kita bisa menikmati tsunami? Betul. Bagaimana kita bisa menikmati krisis ekonomi? Mm-mm. Bagaimana kita masih bisa menikmati sakit yang diderita oleh kita? Mm-mm. Para sufi berkata, dikutip oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, ketika saya sakit, saya tidak akan meminta sembuh dari Allah. Kenapa? Karena pada waktu sakit saya berada bersama Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Mungkin waktu sehat saya bersama nikmat. Iya. Nikmat sehat. Nikmat sehat. Tetapi pada waktu sakit saya bersama dengan pemberi nikmat itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan pada hadis kudsi yang dikatakan Allah, "Maridtu falam ta'udni. Wa kaifa a'uduka ya Allah wa anta rabbal alamin. Afa alimta anna 'abdi fulan maridho law uttahu la wajadtahu 'indi." Wahai hambaku, aku sakit dan engkau tidak menjengukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sang hamba berkata, "Ya Allah, bagaimana saya menjengukmu dan bagaimana bila bisa pula kamu sakit? Bukankah engkau Tuhan semesta alam?" Allah Subhanahu wa taala berkata, "Tidakkah kamu mengetahui bahwa hambaku si fulan lagi sakit dan tidakkah kamu mengetahui jika kamu menjenguk dia, kamu akan mendapati saya berada di sisinya." Jadi di sini ketika kita tertimpa suatu musibah seperti ahli sihir, sebenarnya kita kalau bersabar, kita akan bersama Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan suatu nikmat yang luar biasa. Itu bukan saja dirasakan oleh ahli sihir, sampai sekarang pun siapapun boleh merasakannya dan dapat merasakannya. Jadi saya teringat tadi apa yang dikatakan oleh para ahli sufi, luar biasa ya, yang diamalkan langsung oleh Nabi Ayyub. Iya, benar. Ketika dia dicoba oleh Allah, cuman apa doanya? Wa ayyuba iznada rabbahu, rabbi inni massaniyad durr wa anta arhamur rahimin. Allah. Wahai Tuhanku, saya telah ditimpa, dicoba dengan inilah sedikit dur. Iya, sedikit kesulitan saja, ya, sentuhan saja. Kalau bahasa kita, ya Allah sembuhkan saya gitu. Tapi dia tidak. Wa anta arhamur rahimin. Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini artinya sama dengan apa yang dikatakan sufi. Artinya Nabi Ayub sedang menikmati rasa sakit itu sendiri. Iya. Ketika dia yakin dia Allah bersama dia pada Allah saat bersama itu. Dia. Nah, maka kita melihat ini ungkapan Al-Qur'an ini luar biasa ya. Sangat dalam dan sungguh sangat panjang ininya, iya, kaitannya dengan proses kehidupan manusia dalam penghambaannya kepada Rabb dan kepada Tuhannya. Iya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, untuk itu kita menemukan di dalam penafsiran kata-kata yang sering ditemukan di dalam ayat suci Al-Qur'an, wa ilaihi tarji'un, terkadang dibacakan juga dengan wa ilaihi turja'un, iya, hanya kepadanya lah kamu kembali, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Tarji'un dan turja'un, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, bacaan ini mengindikasikan dua hal yang sangat berseberangan. Orang yang beriman akan senang kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan wa ilaihi tarji'un, kamu akan senang kembali kepada Allah. Dan orang kafir wa ilaihi turja'un, kamu akan dikembalikan. Suka atau tidak suka, dipaksa Allah kamu juga akan mati dan akan menerima tanggung jawab dari pekerjaan dan perbuatanmu. Alhamdulillah kita sekarang masih hidup, masih diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Di akhir tahun 2008 menuju tahun 2009 dan di akhir tahun 1429 menuju 1430, mari kita perbaiki kesalahan kita dan kita mempertebal keimanan kita dengan satu keyakinan, kita semua pasti akan kembali kepada Allah. Maka kembalinya kita mudah-mudahan kembali dalam keadaan yang damai, baik, sejahtera dan sukacita. Saya Jenal Arifin bersama dengan Ustaz Hanafi mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.